Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، insyaallah pada malam hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Masuk pada hadis yang ke-10. Al-Hadisul Ashir. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Saraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan beramal solehlah kalian. Wa qala ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'asa aghbara. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh. Kusut pakaiannya, rambutnya pun berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, membentangkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian mengatakan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun. Dalam keadaan makanannya haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudiya bil haram, dan diberi makanan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana dikabulkan doanya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dari hadis yang kita bacakan ini, para ulama menyebutkan hadis ini termasuk di antara qaidah min qawaididdin, di antara kaidah-kaidah agama Islam ini, dan menunjukkan tentang pentingnya kebaikan dalam keumuman amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan at-thayyib dalam amalan-amalan merupakan syarat diterimanya amalan-amalan soleh. Nah, Rasulullah mengatakan inna Allah ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Ini diantara ismun min asma'illah, diantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tayyib, Allah maha baik. Nah, la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Para ulama menyebutkan di antara baiknya amalan seseorang ketika amalannya didasari dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalannya semacam ini yang didasari dengan keikhlasan dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan amalan yang thayyib, amalan yang baik. Di mana suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan kedua syarat yang kita sebutkan tadi. Nah, begitupun dalam ibadah-ibadah yang lainnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Ketika seseorang melaksanakan suatu ibadah, memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, ini pun dinyatakan sebagai amalan yang thayyib. Kalau tidak memenuhi syaratnya, tidak memenuhi rukunnya, maka amalan tersebut bukanlah amalan yang thayyib. La yaqbalullah salata ahadikum idha ahdasa hatta yatawaddu'a. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Salat seseorang tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau melaksanakannya tidak dalam keadaan suci, tidak berwudu terlebih dahulu ketika hendak melaksanakan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang melaksanakan sholat kemudian tidak memenuhi syaratnya, maka tidak dinyatakan thayyib sholatnya tersebut. Nah, sementara disebutkan dalam hadis tadi, La yakbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Nah, begitupun dalam ucapan-ucapan. Nah, ucapan-ucapan yang baik yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ilaihi yasa'adul kalam thayyib. Nah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah sampai ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna thayyib juga disebutkan oleh para ulama, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari berbagai macam kekurangan-kekurangan Innallaha thayyibun, Allah itu maha baik. Ya. Tidak ada kekurangan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak cacat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menafikan anak bagi dirinya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lam yalid wa lam yulad." Allah itu tidak beranak dan juga Allah tidak diperanakan. Bahkan Allah mengatakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak. وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَّحْمَانِ أَيَّتَّخِدَ وَلَدًا. Tidak layak bagi Allah untuk memiliki anak. Yeah. Ini pun di antara makna thayyib. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun walaupun sebesar biji sawi. Dikatakan sifat zalim sifat yang jelek. Allah nafikan sifat zalim dari dirinya. Nah. Kemudian disebutkan wa inna Allaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Di dalam kaidah pada syariat ini, ketika ada perintah kepada nabi, pada asalnya merupakan perintah kepada seluruh umatnya, kecuali ada dalil-dalil yang khusus yang menyebutkan itu khusus bagi nabi atau bagi rasul. Tapi pada asalnya, sekali lagi, ketika Allah perintahkan kepada nabi atau kepada rasul, nah, hukumnya berlaku bagi semua umatnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Sehingga di antara para ulama ada yang membuat tulisan tentang khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun pada asalnya perintah kepada nabi ini pun perintah kepada seluruh umatnya. Nah, sehingga Allah perintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah makanan-makanan yang baik dan beramallah dengan amalan yang soleh. Perintah untuk memakan makanan yang baik ini pun diperintahkan kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami berikan kepada kalian. Allah perintahkan kepada rasul untuk memakan makanan yang baik. Begitu juga Allah perintahkan kepada kaum mukminin untuk memakan makanan yang baik. Nah, tadi kita sebutkan, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik. dan beramallah soleh. Sekali lagi, perintah kepada Nabi atau para Rasul ini pun merupakan perintah kepada umatnya, perintah kepada kaum mukminin. Allah perintahkan untuk beramal dengan amalan yang soleh. Yeah. Suatu amalan dinyatakan soleh apabila memenuhi dua syarat diterimanya amalan. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, ay akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Makna paling ikhlas yaitu amalan yang mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan tersebut, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna yang paling benar yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna amalan soleh, amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada para Rasul untuk memakan makanan yang baik dan beramal soleh. Allah juga perintahkan kepada kaum mukminin untuk memakan makanan yang baik. Ya. Makanan yang baik ini bisa dilihat dari zatnya atau dilihat dari sebabnya. Kalau zatnya, makanan tersebut termasuk makanan-makanan yang halal, bukan makanan-makanan yang haram. Makanan yang halal banyak bentuknya. Sehingga kalau kita baca dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, penyebutan makanan-makanan yang haram itu sedikit. Adapun sisanya adalah makanan-makanan yang halal. Dan asal pada makanan itu hukumnya halal, kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, hurrimat 'alaikumul maitah wad-dam walahmul khinzir, diharamkan kepada kalian bangkai. Ini makanan yang haram, bangkai. Nah, diharamkan kepada kalian darah. Tidak boleh kita makan darah. Ya. Walaupun itu darah hewan, nyembelih ayam misalkan, darahnya dikumpulkan, dibekukan, jadi marus, ya, kemudian digoreng, dimakan, enak tidak? Sebenarnya mengatakan enak katanya, ya. Tapi haram makan darah, ya. Apalagi darah manusia, darah hewan yang mengalir saja darahnya tadi, ya, kemudian dimakan, digoreng atau lain sebagainya, haram, apalagi darah manusia. Walahmul khinzir, daging babi, ini diharamkan. Nah, atau daging hewan yang memiliki taring yang digunakan untuk memangsa, ini pun haram dagingnya. Atau daging burung yang memiliki cakar untuk memangsa, ini pun haram. Sekali lagi, makanan-makanan yang baik itu yang pertama dilihat dari zatnya, ya. Makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Yang kedua, makanan-makanan yang tidak bermudarat, tidak mengandung racun, ya. Kalau makanan-makanan yang mengandung racun memudorotkan tubuh, maka tidak boleh kita memakannya. Nah, batu halal atau haram batu? Hah? Batu najis atau suci? Suci. Tapi kalau kita makan batu, menyehatkan atau mudorotkan? Mudorotkan. Tidak boleh makan batu. Ya. Apalagi makan paku, ya, makan jarum. Kadang-kadang ada sebagian orang yang sengaja dirasuki oleh jin, oleh syaitan, nah, apa kuda lumping atau apa istilahnya. Nah, kadang-kadang makan paku, makan apa lagi kaca, beling dan semisalnya. Ya, haram, tidak boleh. Kenapa? Memudaratkan. Nah, jika sampai di antara para ulama pun ada yang mengatakan kalau kita makan ikan hendaklah berhati-hati dari memakan apa tulang-tulang yang berdurinya tersebut. Ini memudaratkan. Yeah. Nah, hati-hati. Yeah. Jangan sampai memudaratkan kepada tubuh kita. Nah, yang kedua, makanan yang baik itu bisa dilihat dari sebabnya. Sebab untuk mendapatkannya dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang diharamkan. Makanannya misalkan buah-buahan, jeruk, anggur, apel, dan sebagainya, tapi didapatkan dengan cara mencuri, halal tidak ini? Tidak halal. Tidak boleh. Walaupun makanannya itu makanan-makanan yang halal, tapi caranya haram, maka tidak boleh. Allah perintahkan kita untuk memakan makanan yang baik. Berarti dari sini pun tidak boleh kita memakan makanan-makanan yang basi, yang bisa menyebabkan kemudaratan bagi tubuh kita. Nah, nasi basi, sayur basi misalkan, dengan alasan wah mubazir ini, sudah makan saja misalkan. Tidak. Kalau sudah basi tidak bisa dimakan, khawatir bermudarat, ya enggak ada pilihan yang lain kecuali dibuang atau mungkin dijadikan makanan hewan ternak, ya, makanan ikan atau makanan yang lainnya di antara hewan ternak. Ya. Barakallahu fikum. Dikatakan Allah perintahkan kita untuk memakan makanan-makanan yang baik. Nah, pertanyaan, rokok makanan yang baik bukan? Ya, bukan. Bukan makanan yang baik, bahkan sebaliknya memudaratkan. Rasul mengatakan la dharar wa la dirar. Tidak boleh melakukan kemudaratan atau saling melakukan kemudaratan. Atau makna yang lainnya, tidak boleh memberikan kemudaratan kepada diri sendiri dan juga tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain. Ketika seorang merokok, ada tidak slogan-slogan yang mengatakan rokok menyehatkan? Tidak ada. Bahkan kalau kita baca dalam bungkus-bungkus rokok, semuanya itu disebutkan rokok itu menyebabkan penyakit jantung, kanker, ini dan itu semuanya. Ya. Tapi kadang-kadang disayangkan orang yang merokok ini baca atau tidak ini. Ya. Tidak bisa baca atau pura-pura tidak baca. Nah, atau membaca tapi pura-pura lupa. Nah, membahayakan, bermudarat, bahkan bisa menjadi sebab kematian. Rokok membunuhmu, begitu kan ya? Nah, Allah mengatakan la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu menyayangi kalian. tatkala kita memakan makanan yang semacam itu, ya, makanan-makanan yang bermudarat bagi tubuh kita, berarti kita telah membunuh diri kita secara perlahan-lahan. Rokok, ganja misalkan, dan semisalnya. Ini termasuk di antara bentuk membunuh diri secara perlahan-lahan. Dan Rasul mengatakan, man qatala nafsahu bi syai'in yu'adzabu bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan suatu perkara, maka akan diadab di hari kiamat dengan perkara tersebut. Dan di antaranya melalui makanan tadi. Jangan kita makan makanan yang bermudarat. Rokok, ganja, makan makanan yang beracun, misalkan. Nah, apalagi bagi sebagian orang yang menderita suatu penyakit, kadang-kadang ada makanan-makanan yang dilarang. Dan secara pasti, bahkan terbukti ketika dia makan makanan yang dilarang tersebut, menimbulkan kemudaratan bagi dirinya, maka ini pun hendaklah dia menjauhinya. Bisa jadi makanan ini thayyib, baik bagi yang lainnya, tapi tidak baik untuk dirinya, dikarenakan dia sedang memiliki suatu penyakit. Mungkin makanan ini termasuk makanan yang thayyib, baik untuk orang lain, tapi ketika dia sakit suatu penyakit, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Dan terbukti apabila dia makan ini, makan itu, menyebabkan parah penyakitnya. Maka makanan-makanan seperti itu, nah, tidak thayyib bagi dirinya, walaupun thayyib bagi yang lainnya. Sementara Allah perintahkan kita untuk memakan makanan-makanan yang thayyib, makanan-makanan yang baik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh. Ini diantara sebab-sebab dikabulkan doa. Sudah masuk waktu isya. Nah, tapi mungkin insya Allah nanti kita lanjutkan sedikit pada isya ya. Wa ila wana alhamdulillah. Subhanaka bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.